Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali dalam murojaah nahwu bersama kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Pada bagian yang sebelumnya sudah kita ulang, yaitu kita bahas mengenai i'rab pada fi'il, ya. Sebagaimana kita ketahui, i'rab adalah apa? Perubahan akhir kata, ya. Adapun fi'il itu kata kerja dan fi'il ditinjau dari keadaan akhir katanya dibagi menjadi dua, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ya, yang mu'rab akhirannya bisa berubah dan yang mabni akhirannya tetap, ya. Dan i'rab fi'il kita juga sudah pelajari ada tiga, ada marfu, ya, mansub dan majzum, ya. Marfu itu tanda dasarnya adalah dhammah, dan mansub tanda dasarnya fathah, dan majzum tanda dasarnya apa? Sukun. Adapun pembagian fi'il sudah kita bahas sebelumnya. Fi'il ada tiga, ya. Ada fi'il madi, kata kerja lampau. Kemudian ada fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Dan ada fi'il amar, yaitu kata kerja perintah. Untuk fi'il madi, maka semua fi'il madi adalah mabni, ya. Semua fi'il madi itu akhirannya tidak bisa berubah atau mabni. Demikian juga semua fi'il amar, ya, akhirannya tetap atau mabni. Adapun fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu bisa kita bagi menjadi dua, ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Ya, yang mabni, ya, jika fi'il mudhari itu bersambung nun inas, ya, atau nun taukid seperti contoh di halaman 23, ya. Itu yang mabni. Adapun yang mu'rab itu yang tidak bersambung nun inas atau nun taukid. Dan fi'il yang mu'rab ini, yaitu fi'il mudhari ini, terbagi menjadi tiga, ada tiga macam, yaitu mencakup sahih akhir, kemudian mu'tal akhir, dan af'alul khumsah, ya. Dan masing-masing memiliki tanda i'rab yang tersendiri sebagaimana bisa kita lihat dalam tabel halaman 24, ya. Jadi sudah kita sampaikan, untuk marfu itu tanda dasarnya dhammah seperti kata yasrabu, ya, marfu dengan dhammah. Adapun mansub itu dengan fathah lan yasraba, dan majzum dengan sukun seperti lam yasrab. Adapun tanda-tanda yang lain, ya, mohon untuk dipahami. Kalau perlu dihafalkan, ya, baik untuk afarul khamsah ataupun mu'tal akhir, ya, seperti di halaman 24, ya. Kita lanjutkan halaman 25, yaitu mengenai alat-alat penasob, ya. Kita sudah tahu bahwasanya fi'il mudhari itu bisa mansub. Nah, penyebab mansub itu disebut dengan yaitu amil nasob atau alat-alat penasob, al-adawatun nasibah, ya. Di sini disebutkan ada 7, ya, ada berapa? Ada 7, yaitu an, lan, idzan, kai, lamu kai, dan lamu juhud, kemudian apa? Hatta. Ini adalah alat-alat penasob. Jadi kalau ada kata-kata tersebut, ya, sebelum fi'il mudhari, maka fi'il mudhari-nya kita baca apa? Mansub. Apa saja tadi? An, lan, idzan, kai, lamu juhud, hatta. Ini adalah alat-alat apa? Penasob. Jadi ingat, kalau ada kata-kata ini, maka sesudahnya kita baca apa? Mansub. Seperti contoh yang ada di halaman 25, ana uridu an azhaba, saya ingin untuk saya pergi, ya. Kata azhaba dia mansub dengan fathah karena didahului dengan an. Nah, an ini disebut dengan alat apa? Alat penasob. Demikian juga lan, artinya tidak akan. Lan yan jahal kaslanu, tidak akan lulus, ya, berhasil orang yang pemalas. Maka di sini ada lan, ya penasob, menyebabkan yanjaha, ya akhirnya menjadi fathah. Asalnya apa? Asalnya yanjahu, tapi karena kemasukan lan, jadi man, mansub, jadi lan yanjaha. Nah, demikian juga idhan, ya idhan ini juga alat penasob, ya contohnya idhan tanjaha. Kalau begitu, kamu akan lulus, ya tanjaha, dia mansub, ya dengan tanda fathah, karena dia didahului dengan apa? Idzan, idzan termasuk alat penasob. Ya, kemudian kai artinya supaya, ini juga penasob. Kemudian lamu kai yaitu huruf lam yang bermakna supaya, ya. Misalnya jitu li ata'allama, saya datang untuk saya belajar. Maka kata li ata'allama, lam di sini disebut lamu kai, artinya supaya. Dia penasob. Adapun yang keenam yaitu lamul juhud, huruf lam ya yang bermakna apa? Penafian atau apa istilahnya, mengingkari, seperti dalam contoh maka nallahu liyu'adzibahum, Allah tidaklah akan apa, mengazab mereka. Maka lam di sini liyu'adziba disebut lamul juhud ya, karena kalimatnya berkonteks atau bermakna pengingkaran ya, maka nah tidaklah ya kan, jadi didahului dengan kalimat negatif. Kemudian yang ketujuh itu hatta, ini juga penasob. Hatta artinya sehingga, hatta yasma'a sehingga dia mendengar kalam Allah, itu kalam Allah. Jadi karena kemasukan hatta maka yasma'a dibaca mansub dengan fathah. Asalnya apa? Yasma'u. Nah ini tolong untuk diingat-ingat lagi alat-alat apa, penasob, an, lan, idzan, kai, lamu juhud, hatta. Ya. Kemudian di halaman 26 penulis menjelaskan tentang al-adawatul jazimah, yaitu alat-alat penjazm. Nah, alat-alat penjazm ini menyebabkan fi'il mudhari' menjadi majzum, dan ini kita bagi menjadi dua. Ada yang menjazmkan satu fi'il dan menjazmkan dua fi'il. Adapun yang menjazmkan satu fi'il di sini ada enam, yaitu lam, ya, kemudian lama, alam, alama, kemudian apa, lamul amr dan la an-nahyah. Ya, kita lihat coba contohnya. Lam yalid, tidak beranak. Nah, di sini ada lam. Lam ini alat penjazm. Makanya akhirnya yalid menjadi apa? Disukun karena kemasukan lam. Ya, lam artinya tidak. Lam yalid tidak beranak. Lama artinya belum. Lama ya'lam, ya belum, artinya dia belum mengetahui. Maka ya'lam ini juga jazm, ya disukun, ya dia majzum karena didahului dengan lama. Kemudian alam artinya tidakkah. Alam yaj'al, tidakkah dia menjadikan. Ya, alam juga penjazm. Yang keempat yaitu alama, artinya apa? Belumkah, ini juga penjazm. Alam mayahdur, ya, belumkah dia hadir. Kemudian yang kelima, lam amar, yaitu bermakna hendaklah. Liyakhruj, hendaknya dia keluar. Nah, lam amar ini juga menjazmkan. Yang keenam, la nahiyah, la yang bermakna larangan. Nahi itu melarang. Ya, la tajlis, jangan duduk, ya, jangan duduk. Maka di sini ya kita sebut dengan istilah apa tadi, la nahiyah, la yang bermakna larangan. Jadi ini adalah kata-kata yang menjazmkan satu fi'il saja. Lam, lama, alam, alama, lamul amr, la nahiyah. Nah, kemudian yang menjazmkan dua fi'il bisa kita lihat dari halaman 26 sampai halaman 27. Ya, di situ ada cukup banyak, ada 12 ya. Yang pertama itu in, apabila, in tajtahid tanjah, jika kamu bersungguh-sungguh kamu akan berhasil. Ya, in menjazmkan berapa? Dua fi'il, yaitu tajtahid dan tanjah, dua-duanya di jazm atau disukun. Demikian juga yang kedua, itma, bagaimanapun ya, atau kapanpun. Itma tata'alam tata'koddam, kapanpun kamu belajar kamu akan maju. Ya, itma dia menjazmkan dua fi'il, ya, tata alam dan tata qaddam. Jadi dua-duanya di jazm. Kemudian yang ketiga adalah ma, artinya apapun. Ma taf'al syarron tandam, apapun yang kamu lakukan dari keburukan, kamu pasti menyesal, ya. Maka ma itu menjazmkan berapa? Dua fi'il, yaitu taf'al, ya, dan tandam. Yang keempat yaitu man, barang siapa. Man ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa melakukan kejahatan, dia akan dibalas karenanya. Maka man ini juga menjazmkan dua fi'il. Yang kelima, mahma, ini juga menjazmkan dua fi'il. Mahma artinya bagaimanapun, ya. Yang keenam, mata, yaitu kapanpun. Yang ketujuh, ayana, ya, kapan saja, kapanpun, ya, atau dimanapun, ya. Ayana tahsun sarirotuka tuhmat sirotuka, ya. Kapanpun, ya, kamu membaguskan, yaitu hatimu, maka akan dipuji siroh, yaitu perjalanan hidupmu, ya, kelakuanmu. Kemudian yang ke-8 yaitu aina, ya, dimanapun atau kemanapun. Aina tadhab al-ummu tadhab Maryamu ma'aha, kemanapun pergi sang ibu maka pergi Maryam bersamanya. Aina juga menjazmkan dua fi'il. Kemudian yang ke-9 yaitu anna, ya, kapan saja. Pergi sang bapak atau kemana saja pergi sang bapak, pergi pula Ali bersamanya. Anna yadhab, ya, al-abu yadhab aliyun ma'ahu, maka anna juga menjazmkan dua fi'il. Kemudian yang ke-10, haisuma, ya, dimanapun juga. Haisuma, dimanapun juga. Haisuma tanzula, dimanapun kalian berdua itu, apa namanya, tinggal, maka kalian akan dimuliakan. Ini menjazmkan dua fi'il. Yang ke-11, yaitu kaifama, bagaimanapun. Ini juga menjazmkan dua fi'il. Yang ke-12, ayu, yaitu yang manapun. Ini juga menjazmkan dua fi'il. Nah. Kemudian di halaman 29, penulis menjelaskan tentang dua macam la. Ya, ada la yang disebut dengan la nahiyah, ya, yang dia menjazmkan fi'il mudhari, seperti contohnya la tal'ab, ya, jangan bermain, ya. Maka ini la-nya disebut la nahi, ya, jangan, ya kan, dia menjazmkan. Dan yang kedua ada namanya la nafi, artinya la yang bermakna tidak. Nah, la yang maknanya tidak ini tidak menjazmkan, ya. Contohnya la tal'abu, apa artinya? La tal'abu, kamu tidak bermain. Jadi dia apa? La di sini artinya tidak. Nah, disebut dengan la nafi. Dan dia tidak menyebabkan fi'il sesudahnya menjadi majzum. Jadi tetap dibaca marfu, ya, dengan tanda apa? Dhamma. Kemudian berikutnya dijelaskan mengenai macam-macam huruf lam. Jadi huruf lam ini ternyata ada bervariasi, ya. Yang pertama ada huruf lam yang termasuk huruf jar seperti lillahi. Nah, li di sini disebut huruf jar, ya kan? Berarti sesudahnya adalah isim. Dia majrur. Kemudian yang kedua ada namanya lamukai. Lamukai ini alat penasob, tadi sudah kita bahas, ya. Artinya supaya, li akro'a, supaya saya membaca. Yang ketiga lamul juhud, juga sudah kita bahas, ya, alat penasob. Yang keempat lamul amar, ya, ini juga alat penjazm, sudah kita bahas. Yang kelima lam taukid, artinya sungguh, ya, dan dia tidak mempengaruhi i'rob pada fi'il, ya. La yarji'u, benar-benar dia kembali. Maka di sini yarji'u dia tetap dibaca marfu, karena lam yang ada di sini adalah lam taukid. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Jadi lam taukid tidak mempengaruhi apa? I'rab fi'il yang sesudahnya. Jadi kita harus mengenal bermacam-macam huruf lam ini supaya kita tidak salah paham, ya. Ada lam yang huruf jar, ada apa tadi? Lam mukai, ada lam juhud, ada lam amr, ada lam taukid. Nah. Kemudian di halaman 30 dan 31, penulis menjelaskan tentang fi'il-fi'il yang mabni. Tadi sudah kita singgung, ya. Fi'il yang mabni itu mencakup fi'il amar, fi'il madi, dan fi'il mudhari yang bersambung nun inas atau nun taukid. Adapun mabninya fi'il madi, ada yang selalu berakhiran fathah seperti kataba. Ada yang selalu berakhiran domah seperti katabu, jalasu, ya kan? Itu kita lihat. Huruf asli yang terakhir, kata bu, baknya di domah, jalasu, sinnya di domah. Kemudian yang ketiga, ada yang mabni atas sukun seperti kataptum, nah ba-nya disukun, katabta, ba-nya juga disukun. Jadi kita lihat pada huruf asli yang terakhir. Jadi kan dalam bahasa Arab itu huruf asli itu biasanya berapa? 3, ya kan? Kataba itu huruf asli semua. Nah, ketika jadi katabu, maka ba-nya apa harokatnya? Oh, doma. Berarti dia mabni atas doma. Ketika menjadi kataptum, ba-nya apa? Sukun. Oh, berarti dia mabni atas apa? Sukun. Adapun untuk fi'il mudhari, kalau bersambung non inas, ya mabni atas sukun. Seperti yaktubna, ya. Yajlisna, ini namanya apa? Fi'il mudhari yang bersambung non inas. Kita katakan, dia mabni atas sukun. Dan yang kedua, ada yang mabni atas fathah kalau dia bersambung dengan non taukid, yaktubanna, ya kan, yajlisanna. Adapun untuk fiil amar, maka kita melihat pada asalnya, ya, karena fiil amar itu dibuat dari fiil mudhari. Kalau asalnya adalah sa'ih akhir, maka ketika menjadi fiil amar dia mabni atas sukun seperti uktub, ijlis, ya, asalnya itu sa'ih akhir. Kalau asalnya adalah af'alul khomsah, ya, ada ani, una, atau ina belakangnya, maka dihapus nun, ya, seperti uktuba. Nah, ini asalnya ada nunnya, ya kan, karena yang disuruh kalian berdua, kan, taktubani, ya kan. Seperti juga ijlisu, asalnya tajlisuna, kalian duduk, ya kan, maka dihapus nun. Kemudian yang berikutnya, ada juga yang mabni atas fathah kalau bersambung non taukid seperti uktubana, ijlisana. Dan ada yang mabni dihapus huruf terakhir kalau asalnya adalah apa? Mu'tal akhir seperti udu, asalnya ada wawunya. Irdo, asalnya ada apa? Alif. Nah, ini untuk mabninya fi'il amr. Kemudian di halaman 32 penulis menjelaskan tentang pembagian isim menjadi zohir dan domir, ya. Apa bedanya? Kalau zohir itu kata yang asli, ya, kita artikan kata yang asli seperti itu, ya, Muhammad, Hasan, ya kan, dan semacamnya. Adapun domir adalah kata ganti, ya. Kata ganti ini ada dua, ada yang berdiri sendiri dan ada yang bersambung. Yang berdiri sendiri namanya domir munfasil, ya. Adapun yang bersambung namanya domir mutasil. Bisa bersambung dengan fiil, bisa juga bersambung dengan isim, ya, ataupun huruf, ya. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai muzakkar dan mu'anas, ya. Sudah dijelaskan di halaman 33, muzakkar itu menunjukkan jenis laki-laki, ya, atau yang dianggap lelaki, ya. Seperti Muhammad, waladun, daftarun, baitun, ini muzakkar. Dan mu'anas itu menunjukkan perempuan, ya, atau yang dianggap berjenis perempuan seperti Aisyah, ya, Maryam, Saburoh, ini adalah isim apa? Mu'anas. Dan isim mu'anas ini ada di sini disebutkan ada 8, ya, macam. Yang pertama yaitu nama perempuan seperti Fatimah, Maryam, Zainab, ya, itu disebut alam mu'anas. Kemudian yang kedua, apabila diakhiri dengan ta marbutoh seperti madrasah, ya, saburoh, ya, ini adalah mu'anas juga. Yang ketiga, yang akhirnya alif ta'nis maksuroh, ya, seperti sugro. Nah, itu kan ada alif bengkong yang menunjukkan dia perempuan, ya, kubro, ya, sugro, ini adalah disebut alif ta'nis apa? Maksuroh. Kemudian yang keempat, ada yang akhirnya alif ta'nis mamdudah, alif kemudian hamzah, sauda, ya kan, hitam. Ya, kemudian baido, apa, baido putih. Ya, ini adalah disebut alif ta'nis apa? Mamdudah. Akhirnya apa? Hamzah. Kemudian yang kelima adalah mu'anas majazi yang dianggap itu berjenis mu'anas seperti Samsun, ya, matahari, yadun, tangan, ainun, mata, dan semacamnya. Kemudian yang keenam adalah isim jamak taksir. Ini juga bisa dihukumi mu'anas. Ya, ingat, isim jamak taksir itu bisa dihukumi mu'anas. Seperti rusulun, ya, ambiya'u, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh juga huruf-huruf seperti ba, ya, huruf ba, kemudian fa, fi, dan seterusnya. Huruf-huruf itu kalau kita bicarakan, ya, kalau kita sebut, maka kata gantinya dia adalah untuk kata ganti apa? mu'anas. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu asma'ul qura, nama-nama kota seperti Mesir, Jakarta, Bandung, dan seterusnya. Maka kita hukumi kata-kata ini adalah termasuk dalam apa kategori mu'anas. Ya. Demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan ini. Ya, sekali lagi kami ingatkan, mohon untuk dipahami tabel i'rab, ya, baik yang untuk isim, ya, ataupun yang untuk fi'il, ya. Tabel i'rab pada isim sudah dibahas di halaman 13, ya kan? Adapun tabel i'rab pada fi'il dibahas di halaman 24. Nah, dua tabel ini mohon untuk dipahami dengan sebaik-baiknya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.